Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-Nya. Dialah zat yang maha hidup, berdiri sendiri, zat yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana. Dialah yang satu-satunya zat yang menentukan segala keputusan dan berhak untuk disembah. Dan Dia telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia yang paling sempurna, pimpinan para Rasul dan anak Adam, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Baik, pagi ini insyaAllah semoga Allah berkahi. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram dan masih dalam bab ya, iddah, ihdad dan istibra' ya. Dan kita akan sekarang mulai menyelesaikan beberapa hadis yang berhubungan dengan masalah iddah, ihdad ini dan istibra'nya. Tentu ini semua sudah saya jelaskan makna-maknanya ya. Kita masuk ke hadis 1146. Saya bacakan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, talaqul amati tatliqatani wa iddatuha haidatani. Rawahu Darul Qudni wa akhrajahu marfu'an wa dha'afahu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, talaknya budak perempuan ialah dua kali dan masa iddahnya dua kali haid. Riwayat Darul Qudni dengan marfu' dan ia pun menilainya lemah. Tentu pada pertemuan yang lalu saya sudah pernah jelaskan antara budak wanita dengan wanita yang bebas. Dan budak wanita sudah saya jelaskan ini bisa didapatkan dari peperangan biasanya. Karena peperangan kaum muslimin menang, maka tawanan perempuan menjadi budak wanita. Budak wanita ini kalau misalnya ada seorang mujahid mau menikahinya, maka dia menikahinya. Dari beberapa hadis yang lalu disebutkan kalau dia setara dengan orang bebas. Misalnya tolaknya, kemudian rujuknya, gitu kan, hak-haknya. Tetapi dalam hadis yang kita pelajari pagi ini, cuman memang lemah. Dijelaskan kalau iddahnya mereka lebih sedikit. Seperti misalnya kalau iddah wanita yang terceraikan oleh suaminya kan 3 kali masa haid. Nah ini 2 kali masa haid, gitu kan. Kemudian kalau wanita normal, bukan budak wanita, bukan dari peperangan, maka perceraiannya pun 3 kali. Kalau wanita normal 3 kali kan. 1 kali, 2 kali masih bisa kembali. Yang ketiga, tolak bayin. Gitu kan. Kalau budak wanita enggak, 2 kali saja sudah selesai. Udah enggak ada lagi istilahnya kembali. Jadi ini kecuali si budak tersebut menikah juga sama laki-laki lain. Tapi hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama hadis dalam arti kata lebih kembali kepada pendapat yang semula. Pendapat yang semula menjelaskan kalau budak wanita hukumnya sama dengan wanita bebas, khusus dalam masalah iddah dan juga perceraian. Jadi sama umumnya dengan wanita, artinya 2 kali diceraikan. Kalau yang masih bisa kembali, kalau yang 3 kali sudah enggak boleh lagi kembali. Sama halnya juga dengan masa iddahnya. Kalau hadis ini lemah menyebutkan 2 kali iddah, kalau riwayat yang sebelumnya menyebutkan 3 kali masa haid. Kemudian hadis 1147 adalah hadis yang sejalan dengan hadis sebelumnya. Hanya memperkuat saja. Wa akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min haditsin Aisyah radhiyallahu anha wa sahahahu al-Hakim wa khalafuhu fattafaqu ala dha'fi. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahumullah juga meriwayatkan dari hadis Aisyah. Itu Aisyah S-nya dihapus tulisannya, setelah akan ada S itu ya, dihapus, dan dinilai sahih oleh Hakim. Namun para ahli hadis tetap menentang Hakim ini karena Al-Hakim mensahihkan hadis ini dan mereka sepakat bahwa ini adalah hadis yang lemah. Maksudnya masih berhubungan dengan masalah haidnya, iddahnya wanita, budak wanita, dan juga kadar perceraiannya yang sampai 2 kali saja. Baik, kedua hadis ini mirip satu sama yang lain. Dan ini karena saya katakan tadi lemah, jadi lebih dipilih oleh para ulama hadis-hadis yang sebelumnya. Artinya iddah budak wanita sama dengan iddah wanita normal. Kemudian hadis 1148 وعن Ruwayfi ibn Thabit radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasqiya ma'uhu zar'a ghairihi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Sahih Ibn Hibban wa hassanahu. Wahassanahu al-Bazzar ya. Wa an Umar radhiyallahu anhu fi imra'atin mafqud tarabbasu 4 sinin thumma ta'taddu 14 ashhurin wa 10 akhrajahu Malik wa Syafi'i. Dari Ruwayfi bin Thabit itu sama ibnunya diganti bin. Dari Ruwayfi bin Thabit bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini perintah untuk para laki-laki. Menyiram airnya pada tanaman orang lain. Di sini bahasa Cina ya, bahasa yang digunakan adab, menggunakan adab artinya tidak layak ya seorang laki-laki menumpahkan spermanya di rahim perempuan ya yang masih di bawah naungan laki-laki. Yang masih di bawah naungan laki-laki, gitu kan. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis sahih menurut Ibn Hibban dan Hasan menurut Al-Bazzar. Lalu ada tambahan dalam riwayat ini dari Umar radhiyallahu anhu tentang seorang istri yang ditinggal suaminya tanpa berita. Hilang, enggak ada berita. Apa yang harus dilakukan wanita tersebut? Dia boleh bersabar atau dia boleh mengajukan perceraian. Tapi kalau dia tidak mau mengajukan perceraian, maka untuk ya, terjadi perceraian secara alami harus melalui masa 4 tahun, menunggu 4 tahun. Dan menghitung iddahnya setelah itu 4 bulan 10 hari seperti kalau suaminya meninggal. Baik, hadis ini menjelaskan sabar. Saya sudah bilang, ingat kita sedang belajar ilmu dan membahas kisah tentang orang dulu sehingga keluar hukum. Tidak usah dibayangkan. Jadi ini hukum-hukum. Karena kalau kita bayangkan nanti jadi panjang nih. Kalau kau perasaan ini jadi panjang. Ini masih ada banyak hal-hal yang nanti hati-hati nih, peka. Jadi harus hati-hati dalam memahaminya. Jadi ini kasus yang terjadi di zaman sahabat sehingga keluarlah hukum syar'inya, gitu kan? Hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya jelaskan dulu hadis ini karena hadis ini berbeda dengan dua hadis sebelumnya. Dua hadis sebelumnya hanya menyampaikan atau lanjutan daripada bahasan kita pekan lalu. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah tidak boleh diharamkan seorang laki-laki menikahi wanita yang masih di bawah naungan laki-laki lain. Jadi kalau misalnya belum cerai, lalu ada orang sengaja berhubungan sama istrinya orang lain, lalu berzina, ini haram hukumnya, gitu kan? Selain zinanya haram, juga tidak boleh karena sperma si suaminya masih sering ditumpahkan ke rahim istrinya. Jadi tidak boleh dua sperma dalam satu rahim, gitu kan? Karena kalaupun sampai hamil nggak jelas statusnya, anak ini punya siapa nih? Gak mungkin gitu kan. Sementara kita tahu secara medis pun sperma itu penentu anak. Sementara sel telur kantongnya gitu kan. Jadi memang yang paling berpengaruh masalah sperma ini tidak boleh sembarangan. Dan sudah saya jelaskan di awal bab nikah, ibu-ibu hati-hati kalau menerima seorang laki-laki atau buat anak-anaknya. Karena kalau sudah nikah, sedikit saja setetes sperma atau mungkin kurang dari itu jatuh di rahimnya ya, seorang wanita, maka kalau dia hamil sudah cukup menisbatkan si laki-laki itu selamanya jadi ayahnya seburuk apapun dia. Makanya tidak boleh sembarangan ya, gitu kan? Ini menjaga anak perempuan ini luar biasa, lebih luar biasa daripada menjaga laki-laki gitu kan? Nah ini memang sekali salah semua nih, gitu kan? Baik, jadi tidak boleh seperti ini. Termasuk di sini masuk dalam pemahaman ini tidak boleh menikahi wanita yang sedang hamil. Karena dasarnya sudah ada sperma laki-laki sebelumnya. Sampai dia melahirkan. Kalau dia sudah melahirkan, barulah kemudian dia boleh menikah. Ada pendapat kecil di ulama, pendapat sedikit sebagian ulama tentang masalah bolehnya kalau wanita hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Karena pemilik sperma sama gitu. Walaupun ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lebih kuat, seluruh wanita hamil itu dibiarkan sampai melahirkan, baru kemudian menikah. Saya akan bacakan footnote-nya untuk lebih jelas di sini. Dikatakan poin nomor satu, yakni tidak halal bagi seseorang menyetubui amat. Amat itu sebenarnya dia tidak terjemahkan. Ama itu budak wanita. Ama, amatun dalam bahasa Arab. Yang dibelinya atau yang ditawannya ketika nyata-nyata dalam keadaan hamil. Apabila tidak nyata-nyata dalam keadaan hamil, ia wajib menunggunya sampai satu kali haid. Jadi tidak boleh, kalaupun dia memiliki budak wanita, ya, untuk menikahinya, walaupun dia beli misalnya, kecuali sudah jelas-jelas wanita tersebut, kalau wanita itu jelas-jelas dalam kondisi hamil, sampai wanita itu melahirkan. Dan juga kalau nyata tidak hamil pun, dia harus menunggu satu kali masa haid. Ini kalau dia membeli budak wanita. Ini sebuah pemahaman yang diambil dari hadis. Makanya ditulis itu footnote nomor 1 poin A. Poin B-nya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, Abu Ubaid, Al-Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah dan Darul Ad-Darul Qutni, Al-Hafidz Ibnu Hajar juga berkata hadis ini diriwayatkan juga dari Utsman dan Ibnu Abbas. Sampai sini titik ya. Ini perlu dikasih garis bawah itu titik, kalau perlu dikasih tanda. Iya. Jadi maksudnya kalau tidak seperti itu, soalnya di sini tidak dikasih paragraf. Karena ini tidak, ini memang betul nyambung satu sama yang lain, tapi sampai situ selesai dulu. Diriwayatkan dari Ali, ini baru. Diriwayatkan oleh Ali, ini baru ya. Diriwayatkan Ali dan ia pernah ditanya tentang masalah wanita yang kehilangan suaminya. Ia mengatakan bahwa wanita seperti ini adalah wanita yang tertimpa musibah, maka hendaklah ia bersabar, ia tidak boleh menikah sebelum ia yakin bahwa suaminya telah meninggal. Al-Baihaqi berkata, fatwa ini masyhur dari Ali radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada perempuan, suaminya pergi jihad kah, safar kah, kerja di luar negeri, tiba-tiba enggak ada berita. Apa yang harus dilakukan? Tentu, iya. Ya. Jadi kan dia bisa menikah, tapi di sini ada syarat nih. Dia kan masih dalam status istri, masih status istri. Nah di sini dia yang paling didahulukan adalah dia bersabar, masih status suami, gitu kan? Masih status suami istri. Sampai dia dapat berita memang suaminya meninggal. Kalau dapat berita meninggal, sudah selesai. Artinya kalau dia dapat berita meninggal, berarti tinggal tunggu masa iddah 4 bulan 10 hari kemudian menikah. Walaupun, makanya kita akan jelaskan nanti dalam hadis-hadis ini. Pada saat tidak ditemukan suaminya, khusus bagi perempuan yang kehilangan suami, di sini hadisnya tadi, ya, dia menunggu, kalau dia mau menunggu ya, kalau dia mau tunggu suaminya, dia mau nunggu suaminya sampai 4 tahun. Dia ini batasnya. Dia nunggu 4 tahun, mungkin suaminya kembali, mungkin tidak. Kalaupun sudah sampai 4 tahun, gitu kan, memang nggak ada berita. Dia menambah 4 bulan 10 hari masa iddah. Dianggap seperti suaminya meninggal. Lalu kemudian dia boleh menikah. Tentu ada beberapa cara ya. Yang pertama dia bersabar tadi sampai 4 tahun. Terjadi setelah 4 tahun ini dia punya hak. Boleh dia terceraikan. Artinya secara alami kemudian akhirnya masa iddah tambah 4 bulan 10 hari. Atau dia melanjutkan rumah tangganya. Dia mau nunggu sampai setahun 2 tahun itu hak dia. Gitu kan. Tapi dia mau nunggu sampai 10 tahun itu adalah hak dia, tapi 4 tahun ini adalah hukum syar'i yang ditentukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masa perempuan kalau suaminya hilang, gitu kan. Suami itu. Kalau 1 tahun enggak, kalau hukum syar'i enggak boleh. Kecuali dia ajukan di pengadilan lain. Jadi dia punya cara lain adalah dia datang ke hakim, saya sudah enggak mau lanjutin rumah tangga saya sama suami saya karena enggak ada berita. Nah itu lain. Ini kita bicara kalau dia secara alami dia gak mau cerai, gak mau apa, tapi sudah sampai 4 tahun. Nah tiba 4 tahun suaminya hilang berita, dia punya pilihan. Dia mau lanjutkan rumah tangganya atau memang sudah dihitung perceraian terjadi. Kalau kurang dari 4 tahun dia mau cerai, ya dia ajukan di pengadilan. Dia ajukan, nanti hakimnya akan melihat bukti-buktinya, kemudian akan menjatuhkan cerai untuk dia. Di sini kita bicara adalah kalau dia menunggu. Sekarang ini masih ada kasus seperti itu ya. Seperti misalnya ada suaminya kerja di luar negeri, punya akad gitu kan. Kadang-kadang pernah ditemukan ternyata memang suaminya pada saat kesana, kemudian ada masalah yang dihadapi di negara sana, di penjara. Gak ada HP, ditahan semuanya, hilang memang informasi. Bukan dia sengaja, hilang. Dan di penjara 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, ada yang 10 tahun. Padahal cuma dianggap ini orang tinggal liar. Gitu. Karena juga ada ya, ada orang-orang kita kadang-kadang yang pergi ke luar negeri, kemudian dia ikut-ikutan sama orang, datang dengan turis, kemudian paspornya udah dibuang, udah kerja liar aja begitu. Yang ini kalau ketangkap bahaya kan di penjara. Gitu. Kalau langsung dipulangin ke negaranya sih alhamdulillah, kalau enggak gimana gitu. Itu banyak sering terjadi kasus begitu. Ada juga kasus terjadi suaminya memang pelaut, tinggal di lautan. Sekarang ini hari-hari sekarang sudah luar biasa, sinyal HP sudah luar biasa. Tapi beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu misalnya, orang di lautan enggak ada, gimana caranya kontak. Dia 2 bulan mutar dari kota ke dari negeri ke negeri dan negeri ke itu. Saya punya kakek dulu menceritakan, jadi baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia cerita dulu dia lama di kapal, mungkin sampai 10 tahun kerja di kapal. Itu kalau dia sudah safar, enggak tiba ketemu istrinya kecuali 4 tahun. 3 tahun. Memang gitu, mutar seluruh dunia diputarin sampai kembali lagi ke Indonesia gitu. Nanti 3 tahun. Iya, orang Sulawesi Selatan karena mereka di sana tinggal. Jadi begitu, pulang nanti sudah 4 tahun, 3 tahun. Kadang-kadang dia pulang, dia baru nikah, kemudian dia memang karena mau mencari rezeki ya niatnya itu. Begitu mereka pergi, nanti mereka pulang 3 tahun, anaknya sudah besar. Saya tidak tahu kalau soal itu. Kalau sampai duitnya dikirim atau enggak. Allahu a'lam. Sudah. Ya. Kita lagi bicara kalau suaminya hilang, ini bicara masalah duitnya ada atau enggak. Kan ada Allah pemberi rezeki. Makanya dihubungkan dengan akidah. Allah enggak mungkin meninggalkan hambanya gitu ya. Baik. Yang jelas di sini Ali radhiyallahu anhu memberikan fatwa masyhur 4 tahun. Artinya setelah maaf, kalau Umar bin Khattab memberikan fatwa 4 tahun, kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan perempuan ini sabar. Dia lebih baik bersabar ya. Kalau dia sudah tidak bisa sabar, dia ajukan di pengadilan. Tapi kalaupun suaminya hilang, tidak ada berita setahun, dua tahun, menurut Ali radhiyallahu anhu lebih afdal dia bersabar. Ini musibah datang kepada dia, dia bersabar. Ada pahalanya semua di sisi Allah SWT. Ini fatwa-fatwa para sahabat ya. Bagaimana mereka menyampaikan itu. Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari, riwayatkan dari Abdul Razak, Sa'id bin Mansur dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad-sanad yang sahih dari Umar bahwa wanita seperti ini harus menunggu selama 4 tahun. Kebanyakan tabi'in sepakat bahwa harus memperlambat 1 hari untuk melaporkan kepada hakim bahwa ia harus menjalani masa iddah seperti iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya. Dan apabila ya, bahwa apabila suaminya yang pertama kemudian pulang, maka ia harus menentukan pilihannya antara meneruskan perkawinannya dan menerima mas kawin. Jadi kalau misalnya gini, ada wanita sudah sampai 4 tahun nih. Ya. Begitu 4 tahun kan dia sudah bisa terjatuh cerai. Karena suaminya gak ada berita, 4 tahun. Dan ditambah plus iddah 4 bulan 10 hari. Baik, datanglah seorang laki-laki melamar dia. Lalu dia terima lamarannya. Sebelum menikah ya, sebelum menikah. Masih sementara menerima lamarannya sebelum ada akad nikah baru dengan suami yang laki-laki yang akan datang melamar. Tiba-tiba suaminya balik. Di sini suaminya balik. Kasusnya seperti apa? Nah, ini yang dibahas tadi di paragraf di footnote kita. Maka dia punya khiyar. Dia sini perempuan boleh. Boleh dia menentukan dia kembali ke suaminya atau dia menerima lamaran laki-laki itu. Asal sudah 4 tahun. Tapi kalau di bawah 4 tahun suaminya balik enggak boleh. Dia kembali sama suami karena masih satu suami istri. Kecuali dalam satu keadaan. Emang dasarnya dia sudah ajukan ke hakim. Emang dia mau cerai. Seperti kalau orang masih sama-sama. Suami istri kemudian istri sudah gak mau. Kan dia ajukan ke hakim. Suaminya ada. Hukumnya sama. Dia boleh ajukan ke hakim. Ini kasus kalau memang dia mau cerai. Kita bicara ini kasuistik kalau tidak mau cerai. Enggak, itu kalau hilang enggak ada masalah. Kalau dia sudah mau ajukan bebas. Iya, misal dia memang ini contoh saja. Kalau misalnya suaminya baru setahun tidak ada. Dia udah merasa dia butuh laki-laki, dia butuh suami pendamping, dia khawatir suaminya enggak ada lalu dia ajukan di hakim. Nah, itu nanti hakim yang menentukan. Karena tentu dalam mengajukan hulu, ini kan hulu ya, mengajukan perceraian, menarik haknya suami harus ada bukti-bukti. Benar enggak si suami mukul, si suami tidak kasih nafkah, si suami hilang tanpa berita, kan gitu. Harus ada informasi, harus ada kejelasan gitu. Bu, bah, bu, kameranya jangan ditutup. Ya, jadi di sini ya. Kita bicara kalau dia bersabar. Dia bersabar adalah sampai batas 4 tahun sudah punya pilihan. Dia sudah bisa milih dia mau lanjut atau tidak, gitu kan. Kalau dia tidak mau lanjut, maka 4 tahun sudah dianggap masa layak untuk cerai secara syar'i. Tapi ditambah 4 bulan 10 hari gitu. Ditambah 4 bulan 10 hari masa iddahnya ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang 3 hukum ya. Yang pertama tentang masalah tidak bolehnya laki-laki menikahi wanita yang hamil. Termasuk di dalamnya tidak boleh menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Ya. Ini tidak boleh karena masa iddah itu dianggap masa memang untuk mensucikan rahim sama sekali dari sisa sperma yang sebelumnya. Kalau cerai 3 kali masa haid, kalau meninggal 4 bulan 10 hari. Cuma kalau ya ini hukum syar'i. Ulama mengatakan ini kemungkinan besar. Kalau manufos pun masih berlaku hukum yang sama. Kalau yang 4 bulan 10 hari masalah suaminya meninggal, gitu kan? Ini selain memang mensucikan rahim, ya, juga memang diberikan kesempatan si istri ini untuk lebih menentukan jalannya. 4 bulan 10 hari itu dianggap masa yang paling tepat dia berpikir, saya perlu suami lagi atau enggak ya, gitu. Jadi bukan cuma sekedar masalah mensucikan rahim, tapi memang dia bisa menentukan pada saat itu. Karena ada memang mungkin suami istri sampai tua sama-sama, kemudian memang suaminya meninggal dan dia pun sudah tua. Dia enggak butuh suami misalnya. Maka dalam masa penantian, masa iddah 4 bulan itu dia bisa menentukan. Ini apa saya melangkah lagi menikah atau enggak ya, gitu kan. Mungkin ada anak-anak juga yang masih butuh perhatian dia dan seterusnya. Jadi dia bisa jadikan sebagai yang ini masa 4 bulan kata ulama, masa yang paling tepat dia sudah bisa mandiri. Dia sudah bisa mandiri, sudah jalan. Dia sekarang mau lihat, saya nanti mau bertemu sama suami saya ini di surga lagi, di akhirat, atau saya perlu pendamping baru. Karena nanti kan dia ikut sama suami terakhirnya. Kan gitu. Jadi kalau suami yang pertama misalnya soleh, dan nanti dia akan punya derajat yang tinggi di surga, gitu kan. Kemudian dia sekarang mau menikah dengan laki-laki, ternyata ini kurang kesolehannya. Atau bahkan orang fasik, banyak orang begitu. Buruk, gak sholat, gak apa, suami pertamanya soleh. Ini dia rugi kalau dia nikah. Ruginya karena dunia dia terganggu, akhirat juga dia kehilangan derajat yang tinggi. Kecuali memang suami yang kedua ini luar biasa, jauh lebih soleh daripada yang pertama. Misal memang dia hafal Quran, memang dia ahli ibadah, memang luar biasa. Nah ini lain, pertimbangannya seperti itu. Itulah kenapa banyak istri-istri para sahabat yang meninggal pun, yang meninggal suaminya di medan perang gitu kan, mereka menikah lagi karena mereka lihat yang melamar lebih soleh dari suaminya. Emang yang datang ini luar biasa, ini ketahuan, mereka tahu nih siapa yang lebih soleh. Mereka-mereka pun ini yang datang melamar tujuannya memang karena ingin ya, karena tahu si wanita-wanita ini baik, soleha, maka mereka pun datang melamar. Jadi memang ini harus ada hal-hal tertentu yang difahamin baik-baik supaya tidak ada kesalahpahaman. Tentu setiap ini hukum syar'i ya, ini panduan hidup. Kalau ada seseorang memang punya hajat, punya kebutuhan, punya gini, hukum syar'i juga menjelaskan. Jadi kasus kalau di bawah 4 tahun dia sudah mau menikah, dia tinggal ajukan di pengadilan. Ini kasus kalau dia bersabar misalnya. Baik, ini yang pertama, tidak boleh menyiram sperma di atas sperma laki-laki lain. Di sini dibahasakan orang lain atau dalam riwayatnya dikatakan saudaranya muslim, gitu kan? Ini tidak dibolehkan. Kemudian juga termasuk dalam hukum di sini adalah tidak boleh, secara umum tidak boleh menumpahkan sperma atas sperma, dan yang kedua tidak boleh menumpahkan sperma di atas wanita hamil. Jadi sperma itu masih cair atau sudah jadi bentuk janin, dua-duanya tidak boleh ditimpahkan, gitu. Jadi misalnya ada orang masih suami istri, kemudian ribut, cekcok, lalu kemudian si perempuan ini hubungan sama laki-laki lain, lalu berhubungan badan. Ini berarti sperma cair, belum jadi janin. Artinya masih ada sperma si suami. Kemudian dia berhubungan. Nah ini maksud yang pertama, haram hukumnya. Kemudian yang kedua, tentu selain zina, ada hukum haram yang lain ya di sini. Haram lain, karena ini tidak boleh. Jadi hukum zinanya ada, hukum menumpahkan sperma atau sperma ini tidak boleh. Iya, dosanya double. Kemudian yang kedua, tidak boleh kalau sudah pun sperma jadi janin, sudah hamil, tetap juga enggak boleh. Ini hukum yang lain. Artinya wanita hamil dianjurkan untuk sampai melahirkan baru menikah. Saya bilang tadi ada pendapat yang lemah, gitu kan, mengatakan masih boleh walaupun perempuan itu menikah kalau yang menikahinya yang menghamilinya, karena dia pemilik sperma, gitu kan, bukan sperma baru. Karena meletakkan sperma baru ini dilarang, tidak boleh. Kemudian hukum yang ketiga adalah hukum wanita yang ditinggal hilang suaminya. Seperti mana kita jelaskan tadi. Dia dianjurkan kalau fatwa Ali radhiyallahu anhu disuruh sabar. Ini musibah datang kepada dia, dia sabar lewatin dunia sebentar meninggal udah, gitu kan? Allah sebentar lagi uji dia. Dan dia bersangka baik, mungkin suaminya memang ada masalah. Kecuali datang berita jelas ya, meninggal. Makanya kalau meninggal sudah langsung masuk masa iddah 4 bulan 10 hari. Ya. Ini ibu-ibu yang datang jangan masuk ke tengah-tengah ya. Di sebelah kanan aja, Bu. Ya, kalau datang telat di sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu sudah ditutup pintunya tuh. Masih dipotong kameranya. Baik, selanjutnya kita masuk hadis 1100 ya. Ya, 1149 ya. Wa an al-Mughirah ibn Syu'bah qala Rasulullah SAW imra'atun mafqud imra'atahu hatta ya'tiyaha al-bayan, akhrajahu Darul Qutni bi isnadin dha'if. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini sama Al-Mughirah bin Syu'bah, selalu ditulis ibn ya, itu ibn diganti dengan bin. Istri yang ditinggal suaminya tanpa berita tetap menjadi istrinya atau suami yang pergi hingga datang kepadanya berita yang pasti. Riwayat Darul Qutni dengan sanad yang lemah. Tapi ini dipegang oleh para ulama karena ada tadi riwayat yang sebelumnya yang kuat tentang fatwa Ali radhiyallahu anhu pada saat beliau menjadi khalifah. Hadis-hadis ini semua sebelumnya menjelaskan kepada kita tentang hukum-hukum syar'i berhubungan dengan masalah ya penantian masa iddah atau masa penantian suami yang tidak ada beritanya. Kita masuk sekarang ke hadis yang berhubungan juga dengan bab ini, tapi masalah mahram ada hubungannya dengan mahram ya, yang kita biasa di Indonesia bilang muhrim ya. Muhrim ini beda. Muhrim ini orang yang pakai baju ihram. Sebenarnya yang benar mahram ya. Mahram itu artinya orang yang terharamkan ya, untuk menikah. Kita bacakan hadisnya 1150. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabitan rajulun inda imra'atin illa an yakuna nakihan aw dha mahramin, rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali seseorang laki-laki bermalam di rumah seorang perempuan kecuali emang dia menikah dengannya. Nah, di sini disilakan langsung ia kawin atau dia adalah mahramnya. Jadi enggak boleh sama sekali kecuali memang di rumah itu ada mahram. Ada mahramnya, misal memang suami istri kemudian ada anak-anak perempuannya yang masih belum nikah tinggal serumah, ada tamu datang nginep dikasih kamar di depan, di bawah, lantai bawah, itu enggak ada masalah. Tapi di sini dikhususkan kalau ada wanita sendiri atau sama anak kecil, lalu ada laki-laki datang walaupun kerabatnya yang bukan mahramnya, enggak boleh. Ini enggak dibenarkan. Nah, ini akan jadi fitnah, apalagi kalau dia janda lah, inilah macam-macam ya. Ini jadi masalah, jadi fitnah. Jadi walaupun dia mau minta bantuan ini enggak bisa. Bisa diminta nginap di mana, diberikan penginapan misalnya kalau ada kemampuan, kalau enggak mungkin bisa di masjid. Pokoknya ini enggak boleh, dihindari. Secara hukum syar'i tidak dibolehkan. Kecuali memang dasarnya dia sudah menikah sama si wanita itu sehingga boleh serumah atau mahramnya. Jadi hadis ini memberikan gambaran hukum syar'i tidak boleh sama sekali laki-laki dan perempuan bersama-sama nginap di satu tempat, gitu kan? Yang tempat itu bukan tempat umum penginapan. Beda kalau penginapan hotel misalnya rame-rame pada pergi, kemudian masing-masing, gitu kan? Seperti orang pergi umroh, masing-masing ruangan berbeda, itu lain. Ini maksudnya rumahnya memang. Orang tahu ini rumahnya si perempuan itu. Tidak boleh sembarang laki-laki masuk. Dan ini tentu hikmah-hikmah syar'i banyak ya untuk menjaga nama baiknya si perempuan itu. Jadi tidak boleh juga orang menganggap remeh masalah ini. Saya dapat berita informasi sampai saya luruskan masalah itu. Semoga Allah berikan hidayah. Di Jakarta ini ada seorang ibu janda, gitu kan? Jadi sering kali berinteraksi sama orang. Orang sering datang ke rumahnya, sementara dia hanya tinggal sama anak gadisnya berdua. Bolak-balik, akhirnya jadi rusak namanya. Padahal sebenarnya dia, mereka tidak buat apa-apa. Tapi ada orang yang nyampaikan hajat, laki-laki bolak-balik datang, ngantar surat tanah, ngantar ini, ngantar itu. Jadi fitnah akhirnya. Ini tidak menginap ya, datang saya sudah jadi fitnah. Bagaimana kalau nginap nih? Orang udah bilang tuh, kena masuk di ruang tamu, gitu kan? Pintu terbuka sedikit. Orang bisa macam-macam pikirannya. Manusia, subhanallah, digoda oleh setan merusak nama. Maka ibu-ibu harus hati-hati dengan masalah-masalah seperti ini untuk menjaga maslahat ya, nama baik. Karena sangat peka. Fitnah itu kalau sudah terjadi, susah dibendung. Susah dibendung. Hati-hati sekali. Sama bu, sama. Jadi kalau yang diambil di sini hukum perempuan, karena perempuan itu kan lebih sensitif, lebih peka. Begitu juga sama berlaku pada laki-laki. Laki-laki datang perempuan yang tidak bukan mahramnya, apalagi kalau sampai nginap sama. Kecuali ada mahram lain. Ada tamu datang dari luar kota sama adiknya, sama saudaranya, sama ayahnya. Nginap, rumah tidak luas, tidak ada tempat untuk nginap, silahkan, sekampung misalnya. Tapi memang bukan berduaan ya, ini memang ada, makanya hadis kan jelas. Kecuali dia menikah atau memang bersama mahram. Baik si tamu bersama mahram atau tuan rumah yang bersama mahram. Baik, kemudian hadis yang lain masih berhubungan dengan mahram ini. 1151. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'azi mahramin, akhrajul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyepi ya, berduaan bersama seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. Kecuali memang ada mahram ya, sehingga bisa. Dan yang butuh mahram adalah wanita. Yang butuh mahram adalah wanita, maka dia harus ditemani dengan mahramnya. Dan di sini diistilahkan mahram ya, yang tepatnya adalah yang sudah balig. Yang sudah balig. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita bawa anaknya kecil 2 tahun, 3 tahun, dianggap itu mahramnya kena laki-laki, ini enggak bisa. Memang sudah balik laki-laki itu. Yang penting sudah balik. Tergantung. Biasanya tergantung wilayah, lokasi. Kalau ada wilayah-wilayah tertentu tuh laki-laki cepat balik. Ada umur 10 tahun, 11 tahun sudah balik. Tergantung juga makanan yang dikonsumsi. Yang itu biasanya begitu. Kalau wilayah-wilayah Timur Tengah biasanya lebih cepat mereka balik. Karena cuaca, udara, panas, makanan. Balik biasa perubahan suara. Kalau anak laki-laki perubahan suara. Rongga suaranya berubah. Jadi sudah kelihatan ada suara kedewasaan. Tumbuhnya kumis gitu kan. Berubahnya postur tubuh. Anak-anak balik itu berbeda. Sudah tidak ada kekanak-kanakan dia. Kelihatan. Jadi kadang-kadang cara jalannya pun berbeda. Dia sudah mengubah. Dia sudah mulai lebih malu. Biasanya itu lebih cenderung keluar kumis ya. Laki-laki itu biasanya kelihatan ada keluar kumis gitu. Jadi seperti itu gambarannya. Tapi umumnya rongga suara gitu kan. Lebih baik lagi kalau memang anak itu terbuka sama orang tuanya, maka dia bahasakan. Biasanya kan melalui mimpi gitu kan. Ya, melalui mimpi. Tapi tidak semua ya, tidak semuanya. Yang jelas itu tumbuhnya bulu-bulu di badan itu banyak sekali faktornya, kumis, di kemaluan, ya ini semuanya akan ada tanda-tanda itu. Tapi yang paling mudah dikenali rongga suara berubah. Pasti berubah suaranya. Jadi kayak suara lebih dewasa udah. Yang tadinya dia anak-anak, pasti ibunya tahu benar tuh bagaimana suara anaknya pada saat anak-anak dan bagaimana saat dia berubah gitu. Baik, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tidak bolehnya laki-laki dan perempuan berduaan ya, kecuali ada mahram. Dan yang butuh mahram siapa? Perempuan. Laki-laki enggak butuh mahram, perempuan yang butuh mahram, gitu kan. Perempuan di sini harus ada mahramnya karena mahram ini sebenarnya pelindung dia, gitu kan. Dan mahram di sini ulama mengatakan yang sudah balig. Anak-anak enggak berlaku di sini. Enggak berlaku. Jadi mahram berlaku bagi anak-anak yang balig yang memang bisa melindungi, gitu kan. Bisa melindungi. Karena kalau anak kecil orang bisa merekayasa keadaan nih. Dia pergi sama pacarnya bawa anaknya kecil 3 tahun. Dikasih susu tidur anaknya, gitu kan. Nah iya. Ini kan bisa saja direkayasa, tuh diajak di tempat mainan. Tapi kalau sudah balik lain tuh. Kalau ibu-ibu bawa anaknya sudah balik, pasti dia kontrol ibunya. Dijaga sama dia. Ibunya duduk, pasti dia duduk situ juga. Dia gak mau. Suruh pergi main gak mau. Oh, anak balik lain, pasti. Gak mungkin. Kalau anak-anak kecil bisa saja dia taruh di tempat mainan ini segala itu, pasti. Jadi memang mahram tujuannya untuk supaya terjaga dari kemaksiatan. Enggak boleh kalau cuma perempuan sama laki-laki, karena si berarti iparnya si ibu itu. Iya. Tapi paman samping, tapi dia paman itu tidak. Enggak, yang ini pamannya siapa? Pamannya si ibu janda atau si anaknya? Janda. Ibunya. Nah, tapi samping, jadi bukan. Apa itu paman samping maksudnya? Sepupu bukan mahram. Bisa nikah. Seperti misalnya kasus Ali bin Abi Thalib sama Fatimah. Kan Ali bin Abi Thalib sepupunya Nabi. Fatimah kan anaknya Nabi. Nah ini di Indonesia biasa dibilang paman kan. Nah ini kan boleh nikah. Makanya Fatimah nikah sama Ali. Gak boleh, tetap sama. Iya, kecuali memang si perempuan ini punya jadi yang dibahasakan mahram ini bukan sesama jenis ya. Ngerti, maksudnya si ibu janda ini yang dikatakan mahramnya bukan anak perempuannya, mahram itu laki-laki yang tidak boleh nikah sama dia. Oh, yang datangnya. Bukan, si ibu ini, ibu janda ini kan punya anak perempuan. Anak perempuannya tidak dikatakan mahramnya dia. Istilah mahram itu laki yang lawan jenis yang tidak boleh nikah. Boleh. Oh, boleh. Boleh, asal si anak laki-laki sudah balik. Ya, anak laki-laki sudah balik. Kalau anak kecil sama tadi kasus, enggak boleh. Makanya tadi di sini istilah mahram ini harus memang gitu kalau bahasa lain dibayangkan ya betul. Saya enggak tahu gimana Pak Muhammad hadapin nih. Mungkin cuma ngangguk-ngangguk aja kan. Baiklah, intinya enggak boleh. Dan mahram ini ulama menekankan adalah yang balik, gitu kan? Dan lawan jenis, laki-laki, gitu kan? Jadi kalau ibu, seorang ibu tinggal serumah dengan anak perempuannya. Anak perempuannya bukan mahram. Karena memang dia sesama jenis. Mahram itu istilah lawan jenis yang tidak boleh nikah, gitu kan? Yang tidak boleh nikah berarti adiknya, saudaranya ya, kakaknya, pamannya, iya gitulah ya, yang mahram ya memang lawan jenis yang tidak boleh menikah gitu. Ya jadi tidak boleh ya. Enggak, kalau ada suami segala enggak ada masalah ya. Iya, sebagaimana memang dibahasakan baik-baik. Jadi gini, kita usahakan ibu-ibu sekalian tunggangin segala keadaan kita dengan dakwah ya. Seperti misal gini, ibu lagi dagang nih. Saya semalam ditanya di dalam taklim, "Ustaz, saya lagi dagang, lalu ada orang datang beli barang saya tapi dari uang judi. Apa saya terima atau enggak?" Gitu kan? Lalu saya jawab, "Kalau Anda tidak tahu cuma terka-terka mungkin uang judi, mungkin orang ini mungkin suka judi tapi dia enggak punya kerjaan halal gaji. Cuma dia suka judi. Lalu dia belanja, berarti kan bisa saja dari gajinya. Itu kita terima saja. Tapi kalau orang ini datang bawa ini uang untung saya dari judi 100 juta, saya mau borong nih satu toko. Jelas dia sebutin uang judi. Jangan terima. Dan di situ saatnya kita berdakwah tuh. Maaf ya, saya enggak terima walaupun 100 juta, walaupun toko ini Anda beli semuanya karena ini uang haram, dalam Islam tidak boleh. Gunakan kesempatan untuk dakwah. Walaupun dia pergi enggak apa-apa lah, daripada kita terima uang haram, ya. Ini memang harus digunakan untuk berdakwah. Banyak dokter-dokter ya, non-muslim, dokter-dokter non-muslim saya temukan di Irian ya, pada saat saya pergi berdakwah di sana, itu mereka sambil mengobatin masyarakat, sambil didakwahin agama Kristen tuh. Tapi berapa banyak dokter muslim tidak lakukan itu? Gak ada sama sekali. Datang ngobatin orang yang sudah tugas 2 tahun di kampung-kampung, pulang gak ada sama sekali, gak ada satupun orang yang diubah sholatnya kah, mungkin dia juga tidak sholat. Tapi dokter-dokter Nasrani, saya dapat informasi malah sebelum mereka terjun ke kampung-kampung di Indonesia ini ya, sampai ke Irian, saya masuk ke hutan-hutan, gak ada lampu. Saya temukan di sana ada mereka gitu. Itu mereka sebelumnya di training, datang pastor-pastor pendetanya, sampaikan kamu, kalian harus begini. Jadi mereka sambil suntik, sambil bagi obat, sambil dakwain ke agamanya. Padahal agamanya gak benar nih. Mereka mengatakan Allah punya anak. Berapa banyak orang Islam yang tidak tunggangin itu. Dan berapa banyak justru zaman dulu orang masuk Islam karena dakwah yang disampaikan. Banyak. Banyak sekali kasus-kasus begitu. Ada pernah di Irak satu orang masuk Islam. Orang Yahudi masuk Islam justru karena dengan kebaikannya. Dia juga datang untuk dakwah. Dia mau pergi sholat di masjid, anaknya belum balik. Anaknya masih kecil, belum balik. Lalu dia bilang, nak, kalau ini toko kain. Ayah mau pergi ke masjid sholat, kamu jaga toko ini. Karena orang lalu lalang, tempat lintas. Seperti kalau kita tempat singgah, banyak orang bis-bis gitu kan. Zaman dulu orang pakai unta, pakai kuda lewat, musafir, buka kios di situ. Lalu dia bilang sama anaknya, ini barang-barang ya, kain sudah ada harga-harganya semua. Anaknya sudah dikasih, sudah tahu. Gitu. Tapi anaknya belum balik, suruh jaga toko. Ayahnya pergi, waktu rupanya ayahnya pergi, datang satu orang Yahudi. Cirinya Yahudi kan jelas pakai topi kecil di kepalanya tengah-tengah. Datang, terus si anak ini sering dengar dari orang tuanya orang Yahudi itu bagaimana, benci dengan Islam dan seterusnya. Dia juga benci sama orang Yahudi ini. Yahudi itu tanya satu kain, harganya anak ini sudah tahu, sekian puluh dirham, satu roll. Dinaikin sama dia 3 kali lipat. Si anak ini. Sekian harganya. Yahudi gak nawar, diambil, dibawa. Sudah pergilah dia. Ayahnya pulang tanya, ada yang belanja gak tadi? Ada ya, orang Yahudi. Dan dianggap prestasi, saya naikkan 3 kali lipat. Ini 3 kali lipat. Ayahnya bilang gak bisa, dalam Islam gak boleh. Walaupun dia Yahudi gak boleh kamu nipu dia. Itu nipu namanya. Harga kita sekian ya sekian. Kenapa kok, kan tidak boleh orang transaksi bu. Dalam Islam, ibu beda-bedain harga. Gak boleh, kecuali memang dasarnya kita naikin semua orang dapat harga begitu. Atau memang kita berikan diskon dengan pembelian tertentu itu lain. Ada memang. Tapi kalau kita, karena orang pakai Mercy datang harganya naik. Orang pakai motor datang harganya lebih murah. Saya kadang-kadang kalau mampir di puncak beli lampu-lampu. Gitu. Wah ini kalau mobilnya parkir depan harganya lain. Begitu mobilnya parkir jauh dikit jalan kaki dilihat harganya naik. Sudah. Jangan dilanjutin. Baik, yang jelas orang Yahudi ini beli pergi. Ayahnya pulang ditanya, ya, siapa yang belanja? Ada satu orang Yahudi. Saya naikkan 3 kali lipat karena orang Yahudi. Kata ayahnya enggak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Harus jujur. Apa adanya. Sekarang berapa saya kasih harga kamu? Sekian. Baik, sisanya berikan kepada ayah. Ayah akan kejar Yahudi itu. Diambil, dibawa, kejar tuh Yahudi. Ternyata Yahudi ini karena naik kendaraan, ya kan gitu. Naik kuda, udah pergi jauh. Diikutin sama orang ini. Sampai sudah dekat kampung sebelah, gitu kan. Jauh nih. Begitu dia dari jauh orang Yahudi nih pakai topi kecil, bawa kain di atas kuda. Dikejar sama dia, didekatin sebentar Yahudi. Kamu yang belanja enggak di kampung sebelah, di toko anak kecil yang jaga? Dia bilang, "Iya benar." Bilang, "Ini toko saya, ini kainnya, tempat saya." Tadi saya pergi sholat, anak saya lihat kamu Yahudi dinaikin harganya. Dan saya kejar kamu ini untuk kembalikan ini uang kamu. Harganya cuma 1/3 dari apa yang kau bayar tadi. Ini uangnya dikembalikan. Kata Yahudi itu, kau kejar saya dari sana ke sini untuk kembalikan uang saya? Dia bilang, iya. Karena Islam mengajarkan saya untuk jujur. Gara-gara itu Yahudi bilang, kalau itu betul ajaran agamamu, saya syahadat. Syahadat. Maksud Islam. Lalu si Yahudi ini bilang apa? Perlu kamu tahu, orang-orang Yahudi itu selalu jeli. Tidak mudah untuk ditipu. Saya tahu jenis kain ini sekarang justru harganya sudah berlipat-lipat di pasar. Bukan cuma 3 kali lipat, memang jauh lebih mahal. Cuman kamu mungkin tidak ikutin perkembangan pasar. Ini kain termasuk kain yang bagus dan sudah mahal sekarang. Cuma mungkin sudah lama di tokonya gitu kan. Dia gak tahu. Maka harganya sudah naik. Makanya saya tahu waktu itu harga sekian. Saya tetap beli karena saya tahu saya untung. Tapi karena kejujuranmu saya masuk ke agamamu. Masuk Islam. Jadi tunggangi untuk berdakwah. Tunggangi untuk berdakwah gitu kan. Ada orang salah kesempatan kita menasehatinya. Jangan diam begitu saja gitu. Jadi kalau misalnya ada contoh kasus tadi masalah kita. Kalau ada keluarga bukan mahram datang, ibu sendirian di rumah, gak ada masalah. Maaf ya, bukan saya tidak mau terima tamu, tapi memang dalam Islam tidak boleh. Dakwahin. Ya begitu. Jadi orang tahu kenapa kita melakukannya kan. Saya sudah pernah bilang, ada satu kaidah hidup ibu-ibu harus pegangi. Kalau kita berbuat satu perbuatan baik, ditanya kenapa ibu lakukan, ibu harus menjawab. Kalau kita melakukan satu perbuatan salah, ditanya kenapa, kita juga harus tahu, sampaikan. Ada harus ada argumentasi yang kita sampaikan supaya orang tahu kenapa kita lakukan. Contoh saya pulang dari masjid, ada tetangga saya tanya, dari mana? Saya bilang dari masjid. Gak usah khawatir riya. Riya kan tinggal kita kontrol. Orang nanya. Kalau kita diam, malah dia jadi sangka buruk nanti. Jawab. Kenapa kita lakukan? Kenapa ibu ke masjid Istiqomah? Oh, ada taklim di sana. Saya ikut pengajian. Ada penjelasan. Oh, berarti orang sudah tahu ini ke pengajian nih, gitu kan? Oh, enggak, saya ada urusan, pergi. Orang nanti jadi tanda tanya tuh. Manusia bisa digoda syaitan. Jelaskan apa adanya. Karena kita berbuat baik. Kalau kita berbuat salah, misal gelas ini saya jatuhin, tidak sengaja jatuh pecah. Saya salah. Yang saya lakukan adalah minta maaf. Tapi saya jelaskan kenapa. Saya bilang, tadi saya enggak sengaja jalan, kesentuh, jatuh. Jadi orang tahu kenapa dia terjadi. Jangan cuma minta maaf, enggak cukup. Enggak cukup, sampaikan kenapa kita melakukannya. Kita akuin kesalahan, tapi saya lakukan karena ini. Bukan untuk membela diri ya, untuk menjelaskan kenapa itu terjadi. Supaya jelas, oh karena ini. Dan mengetahui sebab itu akan memudahkan kita untuk tidak mengulanginya. Tidak mengulanginya, jadi memang jelas gitu kan. Ini semua hal-hal mendasar, semua masuk dalam kaidah hidup yang harus diketahui. Intinya adalah saya ingin diberatkan, kalau ada sesuatu yang salah menurut pandangan agama, kita harus berani untuk menyampaikan, dan ini menjadi lahan dakwah. Baik, itu yang kita ambil dari hadis 1151 ya, masih berhubungan dengan 1150. Kemudian hadis 1152, kita akan bahas beberapa hadis ke depan, dan ini juga sebagai penutup dalam bab kita ya, dalam bab iddah dan istibra ini. Ini beberapa hadis ke depan dari 1, 2, 3, 4, ada 4, ini sebenarnya bukan cuma 4 ya, di hadis terakhir itu 1155, 56, 57, ini ada 3 hadis digabungin jadi 1. Jadi beberapa hadis ini berbicara tentang hukum, ya, apa namanya, wanita, budak wanita. Dan ini hukum syar'i. Sebelum saya baca hadis-hadisnya, ibu-ibu jangan fahami dengan perasaannya, hukum syar'i. Ini kasus terjadi zaman dulu, dan ini hukum syar'i, hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya akan ceritakan. Karena nanti ada kisah di sini, kisah perselingkuhan, ada anak yang haram kemudian diperebutkan oleh orang yang mengasah punya hak di situ dan seterusnya, gitu kan? Sepakat dulu ya. Sepakat dulu nih. Karena ini menghadapi ibu-ibu bukan seperti bapak-bapak. Bapak-bapak tinggal polos, saya sampaikan semua diterima. Enggak, memang diterima. Oh iya, begitu hukum Allah udah. Kalau ibu-ibu enggak, pasti dibayangin. Bab cerai, bayangin cerai. Bab nikah, bayangin nikah. Bab nafkah, bayangin suaminya kasih nafkah berapa. Ini jadi panjang. Jadi saya dari awal kasih tamengnya nih, hati-hati. Apalagi kita sedang membahas hadis Nabi ini 1400 tahun yang lalu. Lebih lagi, gitu kan. Jadi harus hati-hati, jadi jangan salah paham. Kita mulai masuk kepada hadis 1152. Sudah mulai ada lampu kuning. Hati-hati. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi sabaya autas la tuta hamilun hatta tada wa la ghairu dhati hamlin hatta tahid al-haidha. Akhrajah Abu Dawud wa sahahu al-Hakim. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tawanan wanita autas. Jadi autas ini sebuah wilayah yang Nabi SAW pernah mengutus di perang Hunain. Setelah pembebasan kota Mekah, ada wilayah lagi yang Nabi SAW serang namanya Hunain. Ada peperangan Hunain. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu ya. Ada perang Hunain. Nah, pada saat tiba ke sana, ada satu wilayah autas namanya. Beberapa sahabat diutus ke sana untuk berperang dan akhirnya mereka memenangkan peperangan. Di antara tawanan-tawanan perang, ada laki-laki, ada perempuan. Gitu kan? Ada hewan-hewan ternak, macam-macam. Ini kan menjadi ghanimah, harta rampasan perang. Laki-laki dan perempuannya menjadi budak, gitu kan? Nabi SAW bersabda tentang tawanan wanita autas. Tidak boleh bercampur. Jadi para sahabat dilarang bercampur, bergaul dengan wanita-wanita yang sedang hamil hingga ia melahirkan. Kalau ada wanita pun di situ, enggak boleh bergaul sampai melahirkan. Dan wanita yang tidak hamil hingga datang masa haidnya sekali. Riwayat Abu Dawud, hadis sahih menurut Hakim. Ya. Baik. Hadis 1153, sebelum saya baca nanti footnote-nya menjelaskan kisah ini, sama walahu syahid an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu fi Darul Qutni. Hadis yang serupa punya saksi yang menguatkannya selain hadis tadi sahih, juga ada dalam Darul Qutni melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saya bacakan footnote-nya nomor 1. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim dalam redaksi, sesungguhnya Rasulullah SAW dalam perang Hunain mengirim prajurit ke Autas, wilayah Autas tadi di sekitar Hunain ya. Maka mereka berjumpa dengan musuh-musuh lalu mereka memeranginya dan menang. Sehingga mereka mendapatkan sejumlah tawanan. Maka beberapa orang dari sahabat merasa kesulitan untuk menyetubui mereka, tawanan wanita, karena masih ada suaminya orang musyrik, gitu kan? Orang musyrik. Sementara ini dari tawanan perang. Kan kalau tawanan perang itu berarti dia boleh membebaskannya, dia menikahinya. Padahal ada suaminya orang kafir. Karena kalau tawanan perang hampir sama hukumnya dengan wanita kalau masuk Islam suaminya kafir. Sama ya hukumnya. Jadi hampir sama hukumnya di sini. Dia berarti secara otomatis terceraikan. Waktu ada beberapa sahabiat hijrah dari Mekah ke Madinah, sahabiat ya masuk Islam, suaminya enggak mau masuk Islam. Lalu suami-suaminya protes di Mekah, "Itu Muhammad tuh ngambil istri-istri kami." Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil, mereka masuk Islam. Mereka hijrah dan turun firman Allah. Waktu itu Nabi SAW menunggu hukum. Ini kembalikan ke suaminya dalam kondisi muslimah atau dibiarkan di Madinah nih. Turun firman Allah SWT, mereka tidak halal. Hai Muhammad, jangan kau kembalikan lagi mereka ke suami-suami mereka yang kafir. Karena mereka ini sudah mukminah, tidak halal untuk laki-laki itu. Mereka pun tidaklah halal untuk ini. Lalu ada sahabat-sahabat yang mau menikahi mereka nih. Gimana caranya? Mereka membayar maharnya. Jadi yang pernah suaminya kasih, suaminya di Mekah itu yang kafir pernah kasih apa? Misalnya kebun kurma. Ya udah, si laki-laki yang mau nikahin bayar tuh mahar. Kembalikan tuh maharnya si suami pertama. Kembalikan, maka ini ada masa iddah ya, di masa iddah seperti cerai 3 kali masa haid, kemudian dinikahin. Kemudian dinikahin, gitu kan? Nah, ini berlaku sama halnya dengan masalah budak rampasan perang, gitu kan? Sekarang pasukan muslimin masuk ke wilayah kafir, menang. Kan kalau melalui, ada dua cara ya, kalau kita masuk ke medan perang, kemudian kita menang dengan perdamaian, misal mereka damai nih, gak usah deh kita perang, damai. Baik, nanti negosiasi. Misal penghasilan wilayah ini setengahnya untuk muslimin, setengahnya buat mereka. Selama setahun misalnya, selama 10 tahun misalnya. Gitu kan? Itu namanya jizyah, upeti yang mereka bayar. Tapi kalau masuk dengan kekuatan setelah ditawarkan Islam tidak mau. Setelah ditawarkan upeti tidak mau. Mereka berperang. Kalau menang kaum muslimin seluruhnya menjadi ya harta ghanimah. Harta ghanimah. Harta mereka menjadi harta muslimin. Laki-laki dan perempuannya menjadi budak di muslimin. Dan pernah saya jelaskan waktu kita bahas masalah budak ini. Yang pertama budak ini memang dianjurkan untuk dididik, dimasukkan Islam, diajarkan agama gitu kan. Itu prestasi. Ya, yang dikejar. Yang kedua, mereka bisa menjadi tebusan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Seperti misal orang berhubungan di siang hari Ramadan suami istri, kan gitu. Apa tebusannya? Kafarahnya bebasin budak. Kalau enggak bisa, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak bisa baru memberikan makan 60 orang miskin. Orang sumpah demi Allah begini, tapi ternyata dia dusta atau dia salah. Kafarahnya bebasin budak. Memberikan makan, berpuasa 3 hari berturut-turut atau memberikan makan dan pakaian 10 orang miskin gitu kan. Jadi ada pembebasan budak nih di sini. Berarti mereka boleh digunakan untuk kafarah. Ya. Yang ketiga, mereka juga bisa membebaskan diri dengan cara mukataba namanya. Yang hadis Nabi SAW mengatakan, 3 orang yang pasti Allah kasih rezeki. Gak mungkin tidak. Yang pertama, orang yang pergi jihad di jalan Allah. Walaupun dia berangkat dengan baju di badan, itu Allah pasti jamin makanannya, minumannya, segala. Yang kedua adalah mukatab. Mukatab ini budak yang datang kepada tuannya bilang, "Tuan, saya mau bebas." Gimana caranya? Kata tuannya, "Kamu bayar saya 10 juta. Atau kamu bayar saya 100 juta. Si budak negosiasi, "Baiklah, bisa enggak saya bayar per bulan 1 juta? 10 bulan berarti saya lunas nih. Ya, misalnya 10 juta, 1 juta 1 bulan berarti 10 bulan lunas." Kata tuannya, "Baiklah, sepakat." Ini namanya mukatib. Nah, kalau budak yang seperti ini mau bebasin diri, Allah pasti akan berikan rezeki. Dan tuannya disuruh untuk menerima. Kita enggak boleh menolak mukatabah, gitu kan? Dianjurkan untuk dia mau bebas, bebasin. Kemudian juga boleh diperjualbelikan. Boleh misalnya saya jual, ini budak saya jual, ini jual, negosiasi. Dijual. Makanya ada di zaman Nabi SAW ada pasar budak diperjualbelikan, gitu kan? Jadi ada hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan mereka, hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan mereka. Nah, sekarang kalau misalnya pasukan muslimin masuk di sebuah wilayah, menang. Ada budak laki-laki, ada budak perempuan, gitu kan? Kalau budak perempuan ini ada seorang mujahid yang mau menikah sama dia. Sementara dia masih ada suami. Dia pun masih kafir. Si perempuan ini pun kafir, tapi mereka harta rampasan perang. Bagaimana hukumnya? Nah, ini yang sedang kita bahas. Hukum syar'inya adalah si perempuan itu kalau sudah jadi harta rampasan, maka sudah terputus hubungan sama suaminya. Yang kafir ya, yang kafir. Walaupun dia masih dalam keadaan kafir, karena ini sudah masuk dalam hukum ghanimah, harta rampasan perang. Ini hukum syar'i, gitu kan? Maka dia pun ya, para sahabat ada yang ingin menikah sama wanita rampasan perang nih, tapi masih ada suami mereka yang musyrik. Ini gimana nih? Kita dengarkan di sini. Dikatakan waktu Nabi SAW ngirim pasukan ke Autas, maka mereka berjumpa dengan musuh, lalu mereka memeranginya dan menang. Muslimin menang. Sehingga mereka mendapatkan sumber tawanan. Titik di sini. Kemudian lanjutannya, maka beberapa orang dari sahabat merasa kesulitan untuk menyetubuhi perempuan mau menikah sama wanita tadi, karena adanya suami-suami mereka yang dari masih dalam keadaan musyrik. Masih ada satu suaminya nih, tapi dua-duanya kafir. Gimana nih? Lalu mereka menunggu hukum. Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam ini surah An-Nisa ayat 24 ya. A'udzu billahi minasyaitonir wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Dan diharamkan juga mengawini wanita yang bersuami. Masih ada suaminya haram, enggak boleh. Kan gitu. Kecuali budak-budak yang kamu miliki. Nah, ini lain. Kalau sudah masuk dalam harta ghanimah, rampasan perang, mereka sudah ditawan, maka berarti sudah terputus status sama suaminya. Si orang-orang muslim boleh menikahi mereka. Boleh menikahi si budak-budak. Ini kan kalau mau. Kita bicara kalau mau. Subhanallah, kalau dalam peperangan lain. Ini situasinya bukan kayak kita begini aman. Ini kalau orang perang, dalam kondisi perang, berkecamuk, mungkin pasukan perang ibu, kalau mau bayangkan ini terlalu besar masalahnya. Artinya masuk berkecamuk, direbut, mungkin mereka lihat akhlak yang baik, mungkin mereka begini, mungkin suaminya memang tidak baik sebelumnya, mungkin pemabuk. Karena muslimin ini kalau masuk di satu wilayah, mereka langsung, kalau sudah masuk ya sudah menang, itu mereka berbagi makanan, mereka menyobati orang yang luka, mereka melindungi wilayah yang sudah dikuasain. Umat Islam berbeda kalau masuk dalam satu lokasi. Maka umumnya wilayah-wilayah itu banyak masuk Islam, dan ahli wilayah itu mau bernikah sama muslimin, justru kena melihat akhlak mereka itu. Ini pernah terjadi kasus, lalu masih terjadi hambatan seperti ini. Allah mengatakan, kalau muslimah, muhsanat artinya mukminah gitu, masih ada suaminya enggak boleh. Termasuk dalam masalah iddah, di masa iddah enggak boleh. Sampai selesai iddah baru perempuan punya pilihan. Mau milih suaminya dulu atau dia nikah sama laki-laki lain. Tapi kalau budak wanita berbeda. Tawanan, maka kalau seorang mujahid mau menikahinya, hukumnya dia didahulukan daripada suaminya yang kafir. Gitu kan? Jadi memang sudah seperti itu hukumnya karena dianggap mereka, ada, kan di sini dikatakan kalau dia lagi hamil, kalau dia hamil sampai melahirkan, kalau dia tidak hamil satu kali haid, ditunggu iddahnya satu kali haid, ditunggu satu kali haid. Ya semestinya tidak boleh. Semuanya tidak, tapi kan kalau mereka ditawan ya itu cobaan dari Allah SWT. Makanya di dalam pasukan itu tidak dibawa. Wanita itu jarang dibawa kecuali beberapa orang yang memang jiwanya jiwa perang. Seperti pada saat Nabi SAW perang Uhud kan gitu. Yang ikut itu muslimat-muslimat yang bisa membela diri. Memang mereka ahli masak, mereka ngobatin orang-orang sakit. Kalau yang lain semua di Madinah, tinggal di Madinah. Kalau pasukan muslimin lagi pergi itu jarang ada perempuan ikut. Nabi SAW juga cuma membawa salah satu dari istri beliau. Yang lainnya semua di Madinah. Dan di Madinah diberikan penobatan satu orang yang menggantikan kedudukan beliau. Karena memang bahaya sekali kan. Kalau kalah perang kan bisa berbahaya perempuannya gitu. Muslimahnya. Ya itu cobaan dari Allah SWT. Itu hukumnya lain. Jelas tidak boleh sama sekali. Jangankan tidak ada, tidak dikenal dalam Islam muslim atau muslim jadi budak, itu enggak ada dalam Islam. Dia harus mempertahankan dirinya sampai mati. Enggak ada istilahnya dia diperbudak. Karena kalau sudah orang kafir yang berbudak, jelas hukum mereka berlaku padanya, gitu kan? Tapi kalau orang Islam lain, dia berbudak tapi hukum Islam berlaku, lain keselamatan malah, gitu kan? Makanya perilaku seperti sabda Nabi SAW tidak ada dalam agama lain ini. Kalau kalian makan, berikanlah kepada budak kalian. Kalau kalian berpakaian, berikanlah kepada budak kalian. Sampai dikatakan Zubair bin Awam, sahabat Nabi, itu punya budak banyak. Dia sering beli di pasar 100 orang budak, dibebasin sama dia. Sampai Zubair bin Awam kalau jalan, itu bajunya dibeli sama dia, seragam semua sama budaknya. Sampai gak bisa dibedain mana tuannya, mana budaknya. Jadi Islam begitu, dan tidak ada dalam agama lain. Ini kalau sudah mereka luar biasa sudah. Sudah kacau balau semua. Tentunya di sini kita disuruh menjaga kemuliaan untuk bisa menjaga. Ini pernah terjadi wilayah-wilayah tertentu, seperti misalnya di Spanyol dulu waktu terjadi perang salib, pernah ada kaum muslimin yang dikalahkan, kemudian akhirnya banyak tuh perempuan-perempuan yang diperkosa, yang disalahgunakan, anak-anak yang dibunuh sama mereka, tapi memang muamalahnya buruk sekali. Dalam sejarah peperangan dunia pun tidak ada pasukan seperti muslimin, tidak pernah. Mereka kalau datang, setelah itu, pokoknya mereka begitu sudah menang atau sudah mengalah musuhnya, udah nggak ada pembantaian, nggak ada sama sekali. Udah diurus negara itu, dibangun, ditaruh undang-undang, dinaungin. Yang mau tinggal dengan agamanya silakan, yang mau masuk Islam silakan, nggak ada. La ikraha fid din, tidak ada paksaan. Jadi ini sebenarnya cuma memperkenalkan Islam ke wilayah tersebut. Makanya sebelum berperang pun tawarkan Islam. Kalau enggak jizya, kalau enggak upeti, gitu kan? Jadi kita sekarang bicara tentang masalah hukum. Kalau terjadi begini, ini kalau terjadi. Kan pernah terjadi dulu, maka sekarang dijelaskan sebagai sebuah hukum. Maka Allah menurunkan firman-Nya tadi. Baik, ini hadis yang menjelaskan tentang masalah hadis nomor 1152 sampai 1153. Amin. Selanjutnya hadis 1154. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al waladu lil firash wal ahirul hajr, muttafaqun alaihi min hadits. Ini ada kisah perselingkuhan, nanti saya jelaskan. Abu Hurairah anhu menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak itu milik tempat tidur si suami, dan bagi yang berzina dirajam. Jadi hadis ini kalau dibaca tidak dipahamin, harus tahu sebabnya, gitu kan, ada kisahnya. Hadis ini muttafaqun alaihi dan dari hadisnya, gitu kan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, sebab hadis ini, kita lanjutkan dulu baca hadis yang penutup dalam bab ini, karena menyambung. Putnotnya justru setelah dijelaskan hadis terakhir. Tadi nomor 1154 kita lengkapkan dengan 1155, 1156, 1157. Tiga hadis sekaligus dikatakan, wa min haditsin Aisyah radhiyallahu anha fi kisah wa Ibnu Mas'udin 'inda An-Nasa'i wa an Utsman 'inda Abi Daud. Demikian juga hadis yang serupa, hadis serupa antara 1154 dengan sampai 1157. Diriwayatkan oleh Nasa'i dari Aisyah, jalurnya dari Aisyah anha dalam suatu kisah, ada kisah, dan Ibnu Mas'ud dalam riwayat Abu Daud dan Utsman. Baik, apa kisahnya? Kita lihat footnote nomor 2. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abd ibn Zam'ah ini adalah saudaranya Sauda binti Zam'ah. Siapa Sauda ini? Siapa ini? Istri Nabi SAW. Enggak boleh, enggak ada hafal ini. Ini Sauda binti Zam'ah terkenal sekali ya, kesolehannya. Dan ini istri Nabi SAW yang paling suka membuat Nabi tersenyum dan tertawa. Jadi dia suka bercanda, orangnya suka bercanda. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan Sauda binti Zam'ah pernah membuat Nabi SAW tertawa sampai luar biasa gitu ya. Sahabat pun kaget Nabi tertawa begitu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tadi malam waktu Anda sholat tahajud, saya juga ikut di belakang. Tapi Anda tidak tahu kalau saya ikut. Kemudian pada saat Anda ruku, gitu kan, Anda sujud, kemudian Anda bangun, hidung saya kena bokong Anda gitu. Jadi kena pantat Nabi SAW gitu kan. Lalu hidung saya pegang, takut keluar darah, kena sakitnya. Lalu Nabi SAW ketawa luar biasa dengar ceritanya dia gitu. Kemudian kisah benar terjadi, tapi dia ingin menghibur Nabi SAW gitu kan. Dan banyak kisah-kisah yang dari Sauda ini yang Masya Allah dia menghibur Nabi SAW dengan kisah-kisah guyonnya, tapi benar gitu kan. Sauda ini binti Zam'ah radhiyallahu anha punya saudara namanya Abd bin Zam'ah, laki-laki. Abd bin Zam'ah. Ayah mereka nih, ayah Abd dengan saudani namanya Zam'ah. Zam'ah ini punya budak wanita. Punya budak wanita. Kemudian tinggallah sama dia, gitu kan? Tapi tetap dalam keterbudakannya. Dan ini statusnya sebagai istrinya. Tapi kan kalau budak wanita itu boleh dibilang saya bebasin kamu, saya nikahi. Atau dia nikahi dalam kondisi masih budak. Gitu kan? Cuman kalau kondisi masih budak dinikahi, punya anak, anaknya sudah jadi tuan. Karena dari sperma tuannya. Kan gitu. Ini hukum syariahnya begitu. Ternyata Zama ini punya seorang budak wanita. Budak wanitanya ini selingkuh dengan seseorang yang bernama Utbah. Utbah bin Abi Waqqas. Siapa Utbah ini? Saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tangkap ya kisahnya? Baik. Satu-satu saya bacakan. Dikatakan sini Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa Abd ibn Zam'ah. Siapa Abd ini? Saudaranya Sauda. Menceritakan tentang ayahnya Zam'ah. Punya budak wanita. Kisah Abd ibn Zam'ah dengan Sa'id ibn Abi Waqqas. Sa'id ibn Abi Waqqas. Ini Sa'ad maksudnya. Sa'ad ini. Sa'ad bin Abi Waqqas punya saudara namanya Utbah. Kan gitu. Jadi ada kasus di sini Utbah ini selingkuh berzina sama budak wanitanya Zam'ah. Gitu kan? Lalu si budak ini hamil. Nah, dua orang ini, si Abd ini, Abd bin Zam'ah ingin mengambil anak itu karena dianggap saudaranya. Kan ini istri ayahnya, gitu kan? Melahirkan si Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, "Tidak, Utbah, saudara saya, nitip pesan." Ini perempuan hamil dari saya nih. Maka anaknya punya saya. Walaupun dia status budaknya si Zam'ah. Jadi ini kasus yang terjadi zaman itu ya. Gak usah dibayangkan. Yang penting sekarang saya jelaskan kisahnya. Baik. Kemudian dikatakan di sini. Keduanya bertengkar. Maksudnya ini terjemahnya sebenarnya mereka berselisih paham. Lebih tepatnya. Di buku kita kan bertengkar. Bertengkar kurang tepat. Mereka berselisih faham dan menghadap kepada Rasulullah SAW tentang anak hambanya Zam'ah. Zam'ah ayahnya tadi. Ini lahir dari budak wanitanya gimana? Ini anaknya siapa nih? Si Abd mengatakan ini saudara saya. Ini dari ayah saya kok gimana? Si Sa'ad mengatakan enggak, ini Utbah kakak saya nitip pesan kalau ini anaknya. Dan kalau melahirkan disuruh ambil anak ini. Kebetulan anak ini waktu lahir diberikan nama Abdurrahman. Baik. Di sini dikatakan Ibnu Zam'ah berkata, Abd ibn Zam'ah, ia adalah saudaraku dan anak hamba bapakku. Ini saudaraku ini. Ya. Maka Nabi SAW melihat adanya keserupaan yang jelas antara Utbah bin Abi Waqqas. Ternyata setelah ditelusurin kisahnya, si Utbah ini selingkuh sama, karena memang jelas si perempuan ini statusnya budak wanitanya si Zam'ah ini. Kok bisa Utbah ngaku itu anaknya? Ditelusurin kisah ternyata memang terjadi perselingkuhan gitu kan. Ada perzinahan terjadi. Waktu terjadi perzinahan ini, hamil si perempuan. Secara bersamaan memang dia masih status budak wanitanya Zam'ah. Artinya masih berhubungan badan mereka. Ini juga perempuan, hamillah si perempuan. Utbah ini dalam beberapa asar yang dikatakan kebetulan tidak punya anak. Pengen sekali punya anak. Makanya waktu perempuan itu hamil, dia tuduh ini anak saya. Nabi SAW lihat waktu anak itu lahir memang mirip sekali sama Utbah. Emang anak ini mirip Utbah. Sebagian riwayat mengatakan Utbah ini kulitnya agak gelap. Ya. Anak ini lahir begitu, sementara si Zam'ah kulitnya putih. Dan wajahnya kelihatan ini kayaknya memang ini ayahnya si Utbah. Tapi dari hasil zina. Maka Nabi SAW berkata, "Ia milikmu, wahai Abd ibn Zam'ah." Ini punya kamu nih. Dikembalikan kepada Abd ibn Zam'ah. Ini kan kasusnya Zam'ah ini yang punya budak wanita. Dan ini anaknya. Abd ibn Zam'ah anaknya Zam'ah. Berarti ini saudaranya nih. Si bayi ini saudaranya Abd. Ini punya kamu. Anak adalah milik orang yang menggaulinya. Yang punya hak sah. Siapa yang punya hak sah? Dia misalnya suami nih. Ya, si Zam'ah ini. Dia status suami misalnya, gitu kan? Dia menggauli si perempuan istrinya hamil. Ada laki-laki lain selingkuh sama si perempuan ini, lalu juga waktu yang bersamaan tidak diketahui siapa yang pemilik sperma, lalu hamil si perempuan bersamaan nih. Maka di sini sabda Nabi SAW yang mengatakan yang sah, ya, yang punya anak, yang memang punya hukum sah secara syar'i, dia pemiliknya, walaupun dua-dua melemparkan spermanya, gitu kan? Dan berhijablah kamu darinya, wahai Sauda. Nama ya anak yang dipertengkarkan adalah Abdurrahman. Hal ini terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah, gitu kan? Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang masalah hukum syar'i yang selalu dijadikan kaidah oleh para ulama, al-waladu lil firasy. Status anak selalu kembali kepada orang yang memiliki hukum sah, si ayah. Mau dia gila, mau dia bodoh, sperma dia dan dia sah, selesai, dia ayahnya. Walaupun perempuan ini nanti selingkuh, ini segala, pokoknya gak ada ceritanya, itu haram semua. Kecuali memang dia cerai, selesai masa iddah, jelas suci rahimnya gak ada, nikah sama laki-laki lain, terus hamil. Nah ini sudah gak ada lagi hubungannya sama yang pertama. Ya, kalau zina tetap tidak ada penisbatan kepada pemilik sperma. Kan sudah kita jelaskan hukumnya. Anak zina gak ada penisbatan walaupun dia pemilik spermanya. Walaupun dia nikahi perempuan yang hamil tadi, tetap tidak ada penisbatan ke namanya. Kalau dia perempuan tidak ada kewalihan, tidak ada pernikahan, gitu ya. Tidak ada wali pernikahan, gitu kan? Tapi yang ini dipahami di sini dan dikatakan wal akhirul hajr, dan orang yang berzina, yang selingkuh harus dirajam, harus dihukum tuh. Karena ini hukumnya dia berzina, nggak boleh, dan itu haram hukumnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ada sebuah hukum syar'i yang penting untuk difahamin, bahwasanya anak itu ternisbatkan kepada ayah yang sahnya. Baik, ini bahasan kita insyaallah, dan mungkin pertemuan yang akan datang kita akan bahas bab penyusuan. Ini akan bab khusus ya, insyaallah di Januari, di pekan pertama kita akan mulai masuk di sini. Dan sekarang kalau ada yang mau bertanya masalah iddah ya, masalah bahasan-bahasan kita yang sebelumnya dalam bab itu, silakan. Ada yang punya pertanyaan? Enggak ada. Oh, ada. Ada lagi yang punya pertanyaan? Kalau ada yang tidak mau disebutin langsung bisa tulis, silahkan, bebas saja. Jika suami memberi nafkah dengan baik dan kebutuhan rumah tangga terpenuhi, namun dia tidak sholat 5 waktu karena malas dan sudah dinasehatin tidak mau mendengar, apa sebaiknya dilakukan seorang istri, minta cerai atau bersabar? Ini sebenarnya kalau ditanya bolehkah istri minta cerai dari suami yang tidak sholat, hukumnya boleh. Itu salah satu variabel yang membolehkan wanita dan tidak kena laknat. Karena kan ada hadis ya, wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa udzur maka dilaknat, kan gitu, diangkat berkah hidupnya. Masuk dalam udzur adalah tidak sholat 5 waktu, tidak menjalankan kewajiban, tidak puasa Ramadan, tidak haji sementara dia mampu. Ini semua terbuka pintu. Atau melakukan dosa-dosa besar seperti syirik, berzina, gitu kan. Ini semua dosa-dosa besar, maka masuk dalam variabel boleh dia untuk minta cerai. Ini kalau kita bicara masalah hukum boleh atau tidaknya. Tapi kalau ya, ini kan tadi dibilang apakah dia sebagai cerai atau tidak, ini terbuka. Dia sudah boleh minta cerai, sudah boleh diajukan cerai. Dan insya Allah kalau memang betul apa yang diceritakan, betul-betul memang dia sudah nasihatin, dia sudah ingatkan, tapi tidak mau juga, maka insya Allah Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Itu sudah pasti. Dan cukup banyak kejadian seperti itu. Tapi kalau dia mau bersabar juga boleh, tidak masalah. Dia bersabar, artinya gini, kita harus lihat nih kasus, apakah si suami ini membangkang hukum sholat. Misal gini dia bilang, gak ada sholat tuh, gak ada, pokoknya saya gak mau sholat dan tidak ada sholat. Ini sudah tidak boleh bertahan, mustahil, gak boleh, ini kufur. Tapi kalau dia cuma malas-malesan, makanya namanya hukum takasulan, malas. Malas ini masih boleh bertahan, tidak masalah, didakwahin. Karena mungkin di waktu-waktu tertentu dia mau sholat. Misal ada kesempatan sholat, ya dia sholat. Kalau tidak, ya tidak sholat. Tentu ini bukan laki-laki ideal ya untuk dipertahankan kena meninggalkan hal yang wajib dalam agama. Ini gak boleh toleransi sebenarnya. Walaupun orang yang kaya raya, tetapi dia boleh bersabar, dia boleh mendakwahinya. Jadi saran saya, Allahu a'lam, lihat keadaannya. Kalau dia membangkang, betul-betul tidak ada sholat itu, maka ini gak boleh bertahan. Dan di sini fatwa ulama, boleh dia sebelum mengajukan perceraian untuk memberikan pelajaran ke suaminya dengan cara dia meninggalkan rumah. Karena ini sudah tidak membangkang, sudah mengatakan tidak ada sholat, gitu kan. Kalau dia mau bertaubat, silakan. Kalau dia tidak mau taubat, maka sebaiknya tidak bersama-sama. Tapi kalau dia cuma malas-malasan, diberikan kesempatan, didakwahi, didoakan, diajak bersama-sama, insya Allah gak masalah. Jadi masih boleh bertahan ya. Ada lagi? Ya, silakan. Sebentar, diulangi lagi, Bu. Saya masih belum tangkap betul kisahnya. Seorang perempuan berzina, terus mempunyai anak dari laki-laki yang menzinainya. Baik, terus sekarang nikah, punya suami. Oh, dia status istrinya orang, kemudian dia berzina, dia hamil dari selingkuhannya. Baik. Enggak, kalau anak zina enggak ada penisbatan nama. Enggak ada penisbatan nama. Jadi, walaupun si status istri tadi ini dia tidak hamil dari suaminya, kemudian dia selingkuh dengan laki-laki lain lalu dia hamil. Apakah anak ini nanti dinisbatkan kepada selingkuhannya? Enggak bisa. Karena ini hasil zina. Tidak ada penisbatan nama dengan perzinahan. Ya? Enggak. Jadi dia dinisbatkan namanya kepada salah satu nama yang dibuat, misalnya Abdullah, Abdurrahman, tapi ini enggak ada orangnya. Dinisbatkan kepada hamba Allah gitu ya. Jadi itu jangankan dia status istri, Bu. Kalau gadis sama bujang, kita enggak bicara lagi kalau tadi itu status istri luar biasa tuh, dosanya sudah double karena selain zina dia selingkuhin suaminya dan seterusnya. Kalau dia gadis sama perjaka, dua-duanya berzina. Ya. Ini tetap walaupun mereka nikah setelah itu, anak itu enggak boleh disebut kepada si laki-laki padahal dia masih bujang. Karena ini zina, hasil zina. Hasil zina enggak boleh, enggak ada penisbatan. Anak zina itu enggak ada penisbatan nama, tidak ada hak waris di antara mereka, dan kalau anak perempuan tidak boleh menjadi wali nikahnya. Kalau ada yang bilang bagaimana sudah malu di masyarakat, ya itu konsekuensi resiko. Kenapa Anda lakukan gitu kan? Karena kalau ini dibuka hukum syar'i, misalnya syar'i membolehkan, pasti terjadi di mana-mana. Sedangkan haram saja masih dilanggar gitu. Apalagi kalau dibiarkan. Sekarang kan banyak anak-anak muda tunggangin tuh, orang tuanya nggak setuju, hamil aja dulu di luar nikah. Ya. Sudah, Bro? Ada lagi? Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Walaupun misalnya si laki-laki yang menghamili dia yang menikahi, tetap anak gak dinisbatkan ke dia. Karena masalahnya adalah ini anak zina. Bukan masalah sekarang mereka satu suami istri. Hukum syar'i memang begitu. Sama aja. Karena pada saat sperma pertama yang membubuhi sel telur itu dari zina. Makanya kan dari awal kita jelaskan di bab nikah, jangan sampai melangkahi pernikahan untuk berhubungan badan. Menikah dan menikah itu mudah, gitu kan, bukan sesuatu yang sulit. Dan sudah banyak kita berikan cara-cara yang mudah untuk menikah. Masalah kasus mempermudahnya, meringankan biaya dan seterusnya itu kan banyak ya yang harus kita pahamin itu. Baik, sebelum saya lupa, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu, kemarin saya sudah sampaikan sudah bisa download gratis di Play Store. Tulis nama saya Khalid Basalama, logonya itu warna hijau, tulisannya KH garis kurang B. Khalid Basalama itu sudah bisa di-download alhamdulillah di Android. Jadi ceramah-ceramah termasuk Bulughul Maram sudah di-upload di situ. Sudah ada. Jadi ibu-ibu kalau misalnya mau kembali mengingat buku ini, apa yang dibahas yang kebetulan sudah diangkat situ, bisa dibaca, bisa diikutin insyaallah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ibu-ibu ada waktu saya ajak, tentunya bapak-bapak juga di belakang, maaf saya tidak lihat kalau ada bapak-bapak hadir. Kalau ada waktu hari Sabtu bisa hadir di Tabligh Akbar lusa ya, di Blok M Square tanggal 19 jam 9 pagi sampai selesai insyaallah. Itu Tabligh Akbar tentang sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Dan ini serial-serial sahabat ini memang kita lagi hidupkan karena banyaknya kaum muslimin yang tidak tahu kisahnya. Itu alhamdulillah selama ini kita sudah 9 kali Tabligh Akbar selalu penuh dan responnya sangat bagus sekali. Bahkan saya motivasi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu itu mengajak anak-anaknya. Sampai sekarang alhamdulillah yang sudah pernah ajak anak-anak mudanya, anak-anak mudanya semua pada ketagihan, tanya lagi kapan bulan depan, kapan bulan depan, karena mereka mendapatkan pencerahan. Kita coba menjelaskan namanya sahabat itu, kemudian status rumah tangganya, kemudian masa dia masuk Islam, bagaimana kisahnya, kiprah-kiprahnya selama masuk Islam, bagaimana dia melalui kehidupannya selama dia jadi Muslim sampai dia meninggal dunia. Ini juga bisa disebarluaskan kalau ingin menyampaikan atau mendapatkan informasi apa hadir insyaallah. Kemudian yang ketiga, saya masih mengajak ibu-ibu untuk ikut partisipasi di kegiatan sosial kita. Terutama yang mendesak sekali sekarang itu adalah sumur, sumur yang kita akan gali, dan kita sekarang membutuhkan untuk seluruh Indonesia ya, di lokasi-lokasi itu tidak kurang dari 100 sumur. Ya, jadi bisa ibu-ibu terserah mau ikut 1-2 sumur terserah. Cuman maaf, ini memang ada perubahan anggaran. Jadi yang lalu 4 juta setengah, sekarang 5 juta setengah anggarannya untuk satu sumur gitu kan. Memang karena kadang-kadang ada beberapa lokasi yang terlalu jauh sehingga butuh biaya lebih. Juga yang kedua, pengadaan motor untuk dai yang memang ini kita siapkan. Saya sudah ada data sekarang, teman-teman yang tamatan Madinah saja itu jumlahnya tidak kurang dari 400-500 orang. Dan kita mau fokus untuk memberikan kepada mereka ini, ustadz-ustadz yang memang sudah lama, sudah tahunan ceramah, untuk kita berikan hadiah motor. Dan mudah-mudahan dari ceramah-ceramah mereka, bukan insya Allah ya, dari ceramah-ceramah mereka kita panen pahalanya. Anggaplah 3 tahun motor kita dipakai, anggap 3 tahun. Insya Allah 3 tahun itu setiap hari dia ceramah, dia jadi imam gitu kan. Karena umumnya teman-teman ini semua memang kegiatannya begitu, masya Allah. Pasti punya ceramah, juga pasti mereka ada yang jadi imam masjid. Silaturahim keluarganya kita bisa panen, anggaplah 3 tahun. Alhamdulillah kalau dia bisa pakai sampai 5 tahun motor itu kan sangat baik. Ini juga saya datanya itu sekitar 400-500 orang, dan kita sekarang mau mengeluarkan motor per 100. 100 motor, 100 motor. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada sekitar 70 motor yang sudah kita keluarkan. Alhamdulillah dari seluruh pengajian saya, ruang lingkup cuman yang saya jangkau saja ya, itu sudah ikut. Dan ini bebas, bisa ibu ikut satu motor langsung, bisa nyumbang berapa saja, ada bahkan ada yang nyumbang 100.000 rupiah. Terus saya tanya ini untuk apa, oh ini untuk sumur, oh ini untuk ini, maka saya buatin laporan gabungan-gabungan, ada yang gabung-gabungan, gabungan motor, gabungan ini sumur, gabungan AC masjid, dispensernya, karpetnya, macam-macam. Mereka bergabung dengan program-program sosial yang ada. Ini saya sarankan untuk menambah amal jariah kita insya Allah, dan tidak akan mengganggu rezeki yang ada gitu kan. Insya Allah malah Allah SWT akan berkahi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat insya Allah. Dan kalau ada yang berminat bisa tinggal kontak ke HP saya, bisa diambil dari Ibu Yuli insya Allah. Baik, kita tutup sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat insya Allah. Dan semoga saja Allah tambahkan di timbangan amal kita hari kiamat. Dan juga semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, terlilit utang dilunasi utangnya, semua yang pernah melakukan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik diri-diri kita atau orang tua kita, kerabat kita dan orang-orang yang kita kenal, dan seluruh muslimin dan muslimat. Dan kita berdoa untuk muslimin yang tertindas di manapun mereka berada, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di manapun mereka berada, agar Allah mengikhlaskan mereka, mengukuhkan telapak kaki mereka, menerima para syuhada mereka, serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala dalam kemuliaan Islam, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita di majlis yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.